Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ar-radd 'ala syubhati anna man qala la ilaha illallah la yakfuru walau iqtarafa naqidan min nawaqibiha. Ya. Ini tepatnya di syubhat ke-12. Bahwa musyrikin memiliki syubhat yang lainnya yang mereka mengatakan yaqulun walil musyrikina syubhatun ukhra yaqulun inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam angkara ala usamata qatla man qal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengingkari perbuatan Usamah, yang Usamah ini qatala man qala la ilaha illallah, yang Usamah ini membunuh orang yang telah orang kafir dalam medan peperangan ketika dia kalah tanding duel dengan Usamah, pas mau dibunuh si kafir ini mengucapkan la ilaha illallah, tetap dibunuh oleh Usamah karena Usamah mengatakan wah oh, ini cuma biar dia selamat aja muta'awwidan. Ya, wa qala aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu tetap membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah. Wa kadzalika qawluhu umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Ya, dan juga subhat yang lainnya dari musyrikin itu ketika Nabi SAW menyatakan aku diperintahkan oleh Allah agar memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Wa ahaditsu ukhra, dan hadis-hadis yang lainnya fil kaffi amman qalaha. Ya, yang di situ terdapat perintah untuk menahan diri dari yang telah mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Wa muradu haula'il jahalah, dan yang dimaksudkan oleh orang-orang bodoh ini anna man qalaha la yakfuru, bahwa siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia enggak akan kafir, wala yuqtalu walau fa'ala ma fa'ala, dan dia enggak akan dihukum mati, dihukumi sebagai orang yang murtad walaupun dia melakukan kekufuran dari apa yang telah dia lakukan. Wa yuqalu li haula'i al-jahalati, maka dijawab saja, kita jawab kepada mereka orang-orang yang bodoh itu, ma'lumun anna Rasulullah SAW qatala al-Yahuda, telah maklum bahwasanya Rasulullah SAW telah memerangi orang Yahudi. Wa sabahum, dan Rasulullah SAW pun juga sabahum, menawan mereka. Wa hum yaqulun la ilaha illallah, padahal Yahudi itu juga mengucapkan la ilaha illallah. Wa anna ashaba Rasulillah, dan para sahabat Rasulullah SAW pun qatalu Bani Hanifata, memerangi juga Bani Hanifah. Ini kisahnya yang ma'ruf. Ya, wa hum yashaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu wa yad'un al-Islam. Mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka salat, mereka mengklaim sebagai Islam. Wa kadzalika alladhi harraqahum Aliun ibn Abi Thalibin bin Nar. Demikian pula orang-orang yang dibakar hidup-hidup oleh Ali bin Abi Thalib dengan api. Masih ingat kisahnya? Ya. Sabaiyah. Wa haula'i al-jahalah. Haula'i al-jahalatu mukirruna anna man ankara al-ba'sa kafara wa qutila walau qala la ilaha illallah, wa anna man jahada syai'an min arkanil islam kafara wa qutila walau qalaha. Ya, dan orang-orang bodoh ini juga mengakui bahwa siapa yang mengingkari hari kebangkitan maka dia kafir, dihukum mati walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, dan siapa yang menentang sesuatu hal dari rukun Islam Dia menentang wajibnya puasa, dia menentang wajibnya haji, dia kafir dan dihukum mati walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah. Fa kaifa la tanfa'uhu idza jahada far'an minal furu' wa tanfa'uhu idza jahada at-tauhid alladhi huwa asasu dinir rusul wa ra'suhu. Ya. Walakin a'da Allah, walakin a'da Allah ma fahimu makna al-ahadisi walan yafhamu masyaallah. Ya, barakallahu fikum. Maka fa kaifa, jadi ini yang belum diterjemahkannya. La tanfa'u. Coba gimana ceritanya itu? Ya, kalimat syahadat la ilallah ternyata enggak bermanfaat untuk dia. Idza jahada far'an minal furu'. Apabila dia mengingkari salah satu cabang dalam agama Islam, dia mengingkari wajibnya puasa, dia mengingkari wajibnya sholat, dia mengingkari ya, haramnya zina, dia bisa kafir. Ya, taib. Ya, idza jahada far'an minal furu' wa tanfa'u idza jahada at-tauhid. Terus kemudian la ilallah tetap bermanfaat untuk dia. Oh ya, dan dia menentang tauhid, gitu? Bisa begitu? Ya. Ini dia mengatakan zina halal, maka dia kafir walaupun dia mengucap la ilallah. Dia mengatakan sholat atau puasa enggak wajib, haji enggak wajib bagi yang mampu. Ya. Dia mengatakan saya enggak beriman sama hari kiamat, dia mengucap la ilallah kafir. Terus la ilallah tetap bermanfaat buat dia. Hah? Begitu. Kalau dia mengingkari tauhid. Hah? Ajib ini. Alladhi huwa asas dini rusul, padahal tauhid adalah asas agama rasul, seluruh para rasul, waraksuhu, ya, dan puncaknya. Walakin ada Allah mafahimu makna al-hadis, namun musuh-musuh Allah ini enggak paham makna hadis-hadis ini, walan yafhamu, dan mereka enggak akan paham. Ya, fa amma hadis Usamah, maka dijawab di sini oleh Syekh, hadis Usamah, Usamah yang membunuh, fa innahu qatala rajulan idda'al Islam, dia membunuh seseorang yang mengklaim Islam dengan mengucapkan la ilaha illallah, bisa babi annahu dhanna annahu madda'a illa khaufan ala damihi wa malihi. Ya, karena Usama menduga orang tersebut tidaklah dia mengklaim Islam kecuali karena takut akan tumpahnya darahnya, ya, dan hartanya. War rajulu idza adhara al-Islam. Ini perhatikan jawaban dari Syekh. Seseorang apabila dia telah menampakkan diri sebagai Islam, mengucapkan la ilaha illallah, wajib al-kaffu anhu. Maka wajib bagi setiap muslim yang lain untuk menahan diri dari dia. Ya, hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dzalik. Sampai jelas dari orang tersebut hal-hal yang menyelisihi keislamannya. Paham enggak di sini? Jadi kita menghukumi orang berdasarkan zahirnya. Itu yang disalahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Usamah. Ngerti ya? Baik. Ya. Wa anzalallahu taala fi dzalika, dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan hal ini di Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian berperang di jalan Allah, maka telitilah, fatakai fasabbatu, telitilah, cross check lah, periksa lagi. Fal ayatu, maka ayat ini tadulu menunjukkan ala annahu yajibu al-kaffu anhu wa tasabbutu. Ayat ini menunjukkan wajib menahan diri dan mengcross check. Fa idza tabayyana minhu ba'da dzalik, kalau sudah jelas kepadanya hal tersebut, ma yukhaliful Islam. Ya, dari hal-hal yang menyelisih Islam, kutila. Maka orang tadi boleh diperangi, dibunuh. Liqaulihi ta'ala fatabayyanu, berdasarkan firman Allah, maka cross check lah. Walau kana la yuqtalu idza qalaha lam yakun litasabbuti ma'nan. Ya. Karena apabila tidak dibunuh sama sekali, enggak dibunuh si kafir tadi. Ya. Enggak dibunuh. Idza qalaha, jika dia sudah mengucapkan la ilallah, lam yakun litasabbuti ma'nan, maka mengcross check, memeriksa itu ya enggak ada maknanya, enggak ada gunanya. Tabarakallahu fikum. Ya. Ya. Jadi Usamah memandang orang tersebut tidak ikhlas mengucapkan la ilaha illallah. Ini dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin di Syarah Kasbus Syubhat. Wa kadzalikal haditsul akhar wa amsaluha, demikian pula hadis-hadis yang lain dan yang semisal dengannya. Ya, ma dzakarnahu anna man azhara at-tauhid wal Islam wajaba al-kafu anhu illa ayatabayyana minhu ma yunaqid dzalik. Ya. Hadis-hadis yang lain yang telah kami sebutkan bahwa siapa yang menampakkan tauhid, menampakkan keislaman, maka wajib menahan diri darinya kecuali jika telah jelas apa-apa yang menyelisihi pengakuan keislaman dia tadi. Wa dalilu ala hadza, dalil akan hal ini ialah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda kepada Usamah, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah, apakah kamu tetap membunuhnya walaupun dia telah mengucapkan la ilaha illallah? Qala umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Juga Nabi bersabda, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Tapi ini yang dijadikan dalil mereka, huwa allazi qala fil khawarij. Ya, Nabi juga yang bersabda tentang khawarij, aina malakitumuhum faqtuluhum. Di manapun kalian jumpai mereka, bunuhlah mereka. Padahal khawarij mengucapkan la ilaha illallah. Lain adraktuhum, ya, lain adraktuhum laqtulannahum qatla adin. Seandainya aku mendapati mereka, aku akan membunuh mereka seperti pembunuhan terhadap kaum 'Ad. Ma'akaunihim min aksarin nasi ibadatan wa tahlilan, padahal kaum khawarij adalah manusia yang paling banyak ibadahnya, pengucapan tahlilnya la ilaha illallah, tasbihan, tasbihnya subhanallah, hatta inna sahabata yahkiruna salatahum indahum. Ya, sampai-sampai para sahabat itu merasa, ya, sahabat itu merasa menganggap kecil, ya, ibadah mereka dibandingkan dengan ibadah khawarij ketika sahabat berada di sisi khawarij. Wahum ta'allamu al-ilma minas sahabat, padahal khawarij ini belajar ilmu dari sahabat. Falam tanfa'hum la ilaha illallah, enggak bermanfaat la ilaha illallah. Walakasratul ibadah, banyak ibadah juga enggak bermanfaat. Waladdi'a'ul islam, juga pengakuan islam juga enggak bermanfaat. Lama dhahra minhum mukhalafatas syariah, tatkala nampak dari mereka penyelisihan terhadap syariat. Wa kadzalika ma dzakarnahu min qitalil yahud, demikian yang pula yang kami sebutkan dari, ya, diperanginya Yahudi, padahal Yahudi mengucapkan la ilaha illallah. Wa qitali sahabah Bani Hanifah, dan bagaimana para sahabat memerangi Bani Hanifah, mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, namun Bani Hanifah, ya, mengakui eksistensi dari Musailimah al-Kadzdzab. Wa kadzalika arada ayyazwa bani al-Mustaliq, ya, demikian pula tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak memerangi Bani Mustaliq. Ya, ini ada yang bohong, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang untuk menagih zakat ke Bani Mustaliq, namun orang tersebut sebenarnya malas, balik lagi Bani Mustaliq enggak mau bayar zakat. Maka Nabi menyerbu, ya, menyerbu, perintahkan, serbu Bani Mustaliq karena dia enggak mau bayar zakat tuh, diserbu. Ini di masa Nabi. Ya. Taib, Nabi ingin memerangi Bani Mustaliq, lama akhbarahu rajulun minhum. Tatkala ada seorang dari kalangan mereka yang mengabarkan pada Nabi, annahum mana'u az-zakata, bahwasanya Bani Mustaliq enggak mau bayar zakat, padahal bohong. Ya. Hatta anzalallah, hingga Allah turunkan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, jika ada orang fasik datang kepada kalian membawa berita besar, cross checklah. Wa kana rajul kadziban 'alaihim. Orang ini berdusta yang kabarin tadi. Tapi poinnya di sini apa? Nabi mau menyerbu dan terrealisasi di masa Abu Bakar Siddiq. Orang yang enggak bayar zakat diserbu, halal darahnya. Ya. Pertama, ya, poinnya di sini, tahapannya diserbu itu diminta zakat, diambil paksa, diminta, nggak mau diambil paksa, nggak mau juga, itulah diserbunya, ya, diserbu, diperangi, halal darahnya. Wa kullu hadza yadullu ala anna muradan nabi, ya, dan semuanya ini menunjukkan bahwasanya maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ahadis, ya, dalam hadis-hadis allati ihtajju biha, yang dijadikan oleh pembela musyrikin ini sebagai hujjah. Ya, ma dzakarna, ya, yang mereka jadikan hujjah ialah apa yang telah kami sebutkan. Dari sini, dari matanannya kita sudah tahu, ya, kedustaan para, ya, penguzur ini, para adirun ini, ya, yang mengatakan, oh, mereka kan mengucap la ilaha illallah, nah, kok dikafirkan, ya. Baik. Walaupun mereka, iya saya tahu dia melakukan pembatal keislaman, tapi dia mengucap la ilaha illallah. Taib. At-ta'liq. Ya. Syekh bin Baz mengatakan, hadihil mas'alatu mas'alatun muhimmatun azimatun. Ya, permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat penting. Ya. Ya. Awdahaha al-mu'allifu, yang dijelaskan oleh mu'allif itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wahiyya ta'alluqul musyrikin bi ahaditsa mutlaqatin ammatin fil amri bil kafi amman qala la ilaha illallah, yaitu bergantungnya kaum musyrikin dengan hadis-hadis yang mutlak, yang umum, ya, terkait perintah untuk menahan diri, tidak memerangi, ya, bagi orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah walaupun melakukan berbagai pembatal keislaman. Kama dhannu, sebagaimana yang mereka sangka, anna man qalaha, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, la yakfuru walau fa'ala ma fa'ala, tidak akan menjadi kafir walaupun telah melakukan ini dan itu, ya, dari berbagai pembatal keislaman. Tayyib barakallahu fikum. Ya. Wa ba'duhum dhanna annahu yakfuru bi asya'a duna syirki li jahlihim. Ya. Dan sebagian mereka menyangka bahwasanya, ya, orang yang murtad itu bisa kafir karena berbagai hal, namun bukan karena kesyirikan. Ya, namun karena kejahilan mereka. Wah. Ini ya. Dan juga sabda Nabi kepada Usamah yang dia jadikan pegangan dalil, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah? Apakah kamu tetap membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilallah? Ya. Dan sabda Nabi, umir tu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, fa idza qalu la ilaha illallah asamu minni dimahum wa amwaluhum illa bihaqqiha. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Apabila mereka telah mengucapkan la ilaha illallah, terlindungilah mereka, terlindungi dari diriku harta mereka, darah mereka, kecuali dengan haknya. Dalilun ala ma daraja alaihi sahabatu wa ghairuhum fi qitalil murtaddin. Ya, justru hadis ini jadi dalil. Ya, akan kelaziman bagaimana para sahabat dahulu dan yang selainnya dalam memerangi orang-orang yang murtad. Wal makna, maknanya min zalik, dari hal tersebut, anna man dhahara at-tauhida wal islama ya kuffa anhu. Bahwa orang yang menampakkan tauhid, menampakkan Islam, ya udah ditahan. Ya, selama dia menampakkan tauhid, kita menahan diri darinya hingga nampak darinya pembatal keislaman yang dia lakukan, yang itu adalah petunjuk dalil bahwa la ilaha illallah yang dia ucapkan batal, keislaman yang dia klaim batal. Ya. Namun kalau tidak nampak, tidak jelas ke pembatal keislaman yang dia lakukan, maka dia tetap dimuamalahi sebagaimana muamalah kita kepada kaum muslimin. Ya, tapi bisa dipahami nggak sini? Maka ya, kita enggak boleh gampang mengkafirkan kaum muslimin hanya sekedar, hanyanya tanda kutip, ya ini maksudnya bid'ah atau syirik asghar, hanya sekedar dia datang ke makam wali, ziarah kubur. Memangnya dia pasti beribadah kepada selain Allah di situ? Enggak. Bisa jadi dia ikut-ikutan, ya. Kita menghukumi dia murtad, keluar dari Islam kalau jelas di situ. Ya, kalau dia sekedar tanda kutip, ya. Sekedarnya ini udah bahaya ini juga. Dia datang ke kuburan wali, dia berdoa di situ. Berdoanya pada Allah, namun dia meyakini kalau berdoa di kuburan keramat itu makbul. Atau dia berdoanya khusyuk. Ya. Doanya pada Allah, syirik enggak? Syirik akbar enggak? Enggak. Bid'ah. Kalau sebagian ulama, hal-hal yang mengantarkan pada syirik akbar dihukumi syirik asghar. Di antaranya pendapat Syekh Abdurrahman As-Sidi sebagaimana dalam syarah Manzumah Qawaid Fiqhiyah beliau. Ya. Kenapa? Kalau ada hajat boleh kita minta ya istifsal. Ya. Istifsal itu boleh. Kita minta perincian. Ya, taib. Istifsal, minta pada dia. Kamu ngapain sini? Oh, saya meyakini di sini apa makbul, kita bantah, enggak ada. Ya. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, di mana aja. Dan dari mana dalilnya kalau berdoa di makam keramat itu makbul? Kita sanggah. Justru mengkhususkan di sini pertama bid'ah dan kedua ini menghantarkan kepada syirik akbar. Namun poinnya adalah dia tidak dihukumi sebagai orang yang murtad. Kapan dihukumi orang murtad? Kalau jelas nampak pembatal keislaman yang dia lakukan. Paham gak sini? Tapi barakallahu fiik. Ya. Ya, jangan kita gini ya. Oh dia ngapain lagi? Pasti itu minta. Enggak bisa kita hukumi kayak begitu. Ngapain lagi tuh dia? Pasti dia istighosah sama mayit. Enggak bisa. Ya. Tapi barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Hatta ya'lama minhu, sampai dia mengetahui dari orang tersebut ma yukhalifu dzalik, hal-hal yang menyelisihi pengakuan keislaman dia. Ya, ucapan la ilaha illallah yang dia ucapkan. Ya. Alladzi qatalahu Usamah, tu orang yang dibunuh Usamah, setelah dia duel sama Usamah dia kalah, mau dibunuh dia mengucap la ilaha illallah. Dzanna annahu qalaha ta'awudan. Usamah menyangka orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah ya ingin minta perlindungan aja, khaufan minas silah, takut dari senjata. Faqatalahu, akhirnya Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma tetap membunuhnya. Ya, fa khata'ahu an-nabiyyu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyalahkan Usamah. Wa bayyana lahu, dan menjelaskan pada Usamah annal wajiba al-kaffu anhu. Yang wajib menahan diri dari orang tadi hatta yanzura fi amrih, sampai Usamah memperhatikan keadaan orang tadi. Wa hakadha kullu insanin ya la yaqul la ilaha illallah minal kufar. Alladzina ya'bauna ayyaquluha mislu kufari Quraisyin lama qala lahum ya qulu la ilaha illallah qalu aja'ala al-alihata ilaha wahida in hada la syai'un ujab. Ya, demikian pula semua orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah dari kalangan kufar, orang-orang kafir yang mereka menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah, semisal kufar Quraisy, tatkala Rasulullah SAW mengatakan pada mereka ucapkanlah la ilaha illallah, mereka mengatakan apakah orang ini hendak menjadikan ilah sembahan-sembahan yang banyak itu wahida menjadi satu aja. Inna hadza la syai'un ujab, sesungguhnya ini adalah sangat mengherankan. Wa qalu wa inna latarikuna alihatina bi syairin majnun, apakah kita akan meninggalkan sembahan-sembahan kita yang banyak dengan mengucapkan la ilallah karena ya ucapan si penyair yang gila ini, yang mereka maksud siapa? Rasulullah SAW. Wa qala jalla wa ala innahum kanu idza qila lahum la ilallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka apabila dikatakan pada mereka ucapkanlah la ilallah, mereka menyombongkan diri. Wa yaquluna innala tarikuna alihatina li syairin majnun, apakah kita akan meninggalkan sembahan-sembahan kita karena penyair yang gila ini? Allahu musta'an. Falladzina yajhaduna la ilallah idza qaluha ya yakuffu anhum hatta yanzura fi amrihim. Atau yukaffu anhum. Maka orang yang mengucapkan la ilallah, jika mereka mengucapkannya udah kita menahan diri, ditahan dari mereka hingga memperhatikan ya perkara mereka. Fa in istaqamu wa wahhadullaha wa akhlasu lahul ibadata waltazamu bisyar'i ulima islamuhum ya wa tamma al-kaffu wa tamma al-kaffi ya anhum ya wa tamma al-kaffu anhum. Apabila mereka istiqamah, mereka mentauhidkan Allah, memurnikan ibadahnya untuk Allah, ya, mereka komitmen dengan syariat, maka diketahuilah keislaman mereka dan sempurnalah menahan diri dari mereka. Mereka Islam. Ya. Taib. Amma man qalaha wa huwa la yu'minu bi ma'naha. Adapun orang yang mengucapkannya namun dia tidak mengimani maknanya. Wa la ya'taqidu. Ya, dan tidak meyakininya. Yaqulu la ilaha illallah. Dia mengucapkan la ilaha illallah wa huwa ya'budu ghairallah, namun juga dia beribadah pada selain Allah. Kama yaf'aluhu al-munafiqun. Wa kama fa'ala ashabu Musailimah. Musailimata. Sebagaimana dilakukan oleh orang munafik, yang dilakukan oleh para pengikut Musailimah. Yaqulun la ilaha illallah wa yusallun, mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka salat. Wa yaquluna Musailimatu nabiyyun, namun mereka juga mengatakan Musailimah adalah nabi. Faqad kadzabu qawluhu jalla wa ala, maka firman Allah Ta'ala mendustakan mereka. Maka na Muhammadun, ya, atau faqad kadzabu qawlallahi qawlahu qawlahu jalla wa ala, berarti mereka mendustakan firman Allah jalla wa ala yang firman Allah Ta'ala berbunyi, maka na Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Muhammad adalah bukan anak, bukan bapak salah seorang di antara kalian, namun beliau adalah seorang rasul, ya, penutup para nabi. Ketika mereka mengatakan Musailimah nabi, ya berarti mereka mendustakan firman Allah ini. Fa kaifa yakunu nabiyyan wa Muhammadun khatamul anbiya? Gimana coba ceritanya Musailimah nabi padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penutup para nabi? Falihada qatalahum as-sahabatu, oleh karena itu para sahabat memerangi pengikut Musailimah. Li'annahum za'amu fi Musailimata annahu nabiyyun, karena mereka mengklaim pada sosok Usamah itu juga nabi. Wa hadha ya kafara bil ijma. Wa hadha kufrun bil ijma, dan ini adalah kekufuran berdasarkan ijma. Walau qalu la ilaha illallah, walaupun mereka mengucapkan la ilaha illallah. Wa hakadha alladhi harraqahum Ali ibn Abi Thalib, demikian pula orang-orang yang dibakar hidup-hidup oleh Ali bin Abi Thalib. Za'amu annahu ilahun wa annahu huwa Allah, yang mereka ya mengklaim Ali adalah ilah, zat yang diibadahi, dan Ali adalah jelmaan Allah. Faharraqahum, Ali membakar mereka. Wa hum yaqulu la ilaha illallah, padahal mereka mengatakan la ilaha illallah. Yaquluna bi alsinatihim ma la yutabiqu af'alahum, mereka mengucapkan dengan lisan mereka namun tidak sesuai dengan perbuatan mereka. Paham enggak di sini? Ya. Jadi mengucapkan la ilaha illallah ada konsekuensinya, tidak melakukan berbagai pembatal keislaman supaya la ilaha illallah itu enggak batal. Ya. Wa hakadzal munafiqun, demikian pula kaum munafik, yaqulun la ilaha illallah. Mereka mengucapkan la ilaha illallah wa hum ya'taqiduna butlanaddin. Mereka meyakini batilnya agama Islam ini. Wa annahu la haqiqatun lahu. Dan mereka meyakini bahwasanya la ilallah itu enggak ada hakikatnya. Wa yaquluna riyaan wa ta'awudan. Mereka mengucapkannya karena riya aja, ingin dilihat. Karena ingin perlindungan supaya selamat. Nabi tahu enggak mereka mengucapkannya dusta? Allah yang kasih tahu. Idza ja'akal munafiqun qalu nasyhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqin nakadzibun. Allah yang kasih tahu. Ya, dan Allah kasih tahu na asmaul munafikin, nama-nama munafik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kasih tahu kepada Hanzalah nama-nama munafik. Namun munafik yang diketahui oleh Rasulullah itu dibunuh enggak oleh Rasul? Enggak. Kenapa? Mereka menampakkan, dan kita menghukumi zahir, bukan menghukumi batin. Iya. Jadi keliru ketika ada ya, setan gondrong, Ade Armando, Abu Janda melakukan kekufuran, ucapan kekufuran, bahkan keyakinannya dia utarakan kekufuran. Ya. Itu zahir semua. Terus dia bisa jadi dari dalam hatinya dia mengingkari. Loh, kok kita menghukumi batin? Batinnya itu bukan urusan kita. Ya, dan lagi pula iman itu qaulun wa amalun, bukan cuma keyakinan, ucapan dan amalan. Walaupun keyakinannya dia mengingkari, namun ucapannya, perbuatannya melakukan kufur dia. Karena iman itu enggak terbatas di keyakinan. Itu akidah kaum Jahmiyah yang diterapkan oleh orang-orang Murji'ah, Mubtadi, yang lebih sesat daripada Khawarij. Ya, barakallahu fikum. Jadi keliru itu, mereka itu para azirun, orang-orang yang memberi uzur itu. Ngerti enggak di sini letak pangkal kesalahan mereka? Ya. Kalau menghukumi hati ya kacau. Enggak ada yang kafir. Paus Paulus bisa jadi hatinya beriman, dia pura-pura doang. Hukumnya kayak gitu. Mau enggak? Ya, biarawati-biarawati itu. Siapa tahu ya ini tampilannya biarawati, hatinya akhwat. Mana ada ya, dukun rara minta masang yang widi, oh bisa jadi hatinya minta sama Allah, pura-pura aja dia minta sama sang yang widi, dewa-dewa ya. dukun rara gini-gini. Oh, bisa jadi hati mengingkari. Apa kayak gitu? Udah gak ada kafir udah di dunia ini. Nah, udah. Sama tuh kayak Adirun. Orang-orang yang memberi wudur itu. Ada Arman, bisa jadi hati mengingkari. Bisa jadi dia punya hujah di hadapan Allah. Apa itu? Hah? Ini ngaco itu. Ya. Ini mereka ini murji'ah betul. Dan gak usah malu mereka bilang mereka itu murji'ah. Gak usah takut, orang ulama kok yang ngajarin kita kok. Ya. Yang ngajarin kita seperti itu. Ya, mereka murji'ah tulen gulat. Syekh Shalal Fauzan bahkan berfatwa udah ada di YouTube-nya. Gak so boleh sholat di belakang orang yang kayak begitu. Yang mana? Yang musyrikun? Bukan, yang ngasih udzur tadi. Batal Islamnya. Makanya Syekh Suhaimi mengatakan orang yang tidak mengkafirkan pencela Allah, pencela Rasul, pencela Islam itu la takfi kalimat murji. Enggak cukup kalimat murji. Dia murji'ah disematkan ke dia enggak. Bal huwa kafir kata Syekh Suhaimi. Orang tersebut kafir. Mereka ceritanya mau hati-hati dari takfir serampangan. Ya. Betul, mengkafirkan serampangan enggak boleh. Khawarij. Namun saking hati-hatinya gulu, malah jadi murji, lebih gila dari khawarij, kafir dia. Ya, siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir maka dia kafir. Malam yukafir musyrikin au syakka fi kufrihim, ragu terhadap kekafiran mereka. Au saha madzhabahum, membenarkan madzhab mereka, kafara ijma'an, dia kafir berdasarkan ijma'. Tayyib barakallahu fikum. Ya. Lagi pula mesti paham kapan sih seorang jadi khawarij, mengkafirkan pelaku dosa dosa besar. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya. Hah? Ya. Wa hakadzal munafiqun ya. Wa ma hadza qala Allah fi haqqihim, namun walau demikian munafik ya mengucapkan la ilallah ya, innal munafiqina, Allah berbicara tentang mereka, berfirman tentang mereka, innal munafiqina fi dzarkil asfali minan nar, di kerak neraka yang paling bawah, paling dasar, mengerikan ya. Tapi mereka mengucap la ilallah namun hatinya mengingkari. Ya, keuntungannya apa bagi mereka? Keuntungannya mereka enggak dihukum mati di dunia. Kenapa? Karena Islam hanya menghukumi zahirnya. Enggak, bukan batin, zahirnya. Abdullah bin Ubay bin Salul gimana bisa berdampingan hidup dengan Nabi? Salat bareng Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi, dengerin khutbah Nabi. Ya. Bahkan ikut jihad sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertetangga dengan Umar, Abu Bakar. Hah? Namun hatinya mengingkari. Nabi tahu enggak? Tahu. Ya, tahu. Sahabat enggak tahu, sahabat tahu kalau jelas tanda kemunafikan yang ada pada dia. Tapi Nabi tahu. Ya. Nah, barakallahu fik. Walan yanfa'ahum qaulul la ilaha illallah. Maka ucapan la ilaha illallah yang mereka ucapkan enggak bermanfaat, enggak akan bermanfaat untuk mereka. Bi annahum qauluha bi alsinatin wa kafaru fil makna al batin. Ya, karena mereka mengucapkannya cuma pakai mulut aja, namun mereka kafir dalam makna. Mereka mengkufuri maknanya di batinnya. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Orang munafik mau mencoba menipu Allah, padahal mereka lah yang menipu diri mereka sendiri. Ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri salat, mereka berdirinya malas. Yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka riya ingin dilihat orang dan mereka enggak ingat Allah kecuali sedikit aja. Ya. Mudzabzabina baina dzalika la ilaha haula'i wa la ilaha ula. Mereka dalam keadaan goncang, keadaan ragu. Ya, apakah golongan itu golongan iman atau kafir, termasuk golongan itu atau golongan yang ini, golongan iman atau golongan itu. Ya. Mereka itu goncang, ragu mereka. Ya. Mereka dalam keadaan ragu. Laisa ladaihim imanun, enggak ada keimanan pada sisi mereka. Fa hakadha qulu insanin yaqulu la ilaha illallah, demikian pula setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah, wa huwa yashhadu an la ilaha illallah, dia bersaksi la ilallah, wa huwa ya'budu ghairallah, namun dia beribadah pada selain Allah. Aw yunkirul ba'sa wa nusyura, ya, wa nusyura, dia mengingkari hari kebangkitan, hari kiamat, hari dikumpulkan. Aw yunkir wujuba salati, dia mengingkari wajibnya salat. Aw yastahillu az-zina, dia menghalalkan zina. Ya, aw yastahillu al-khamra, dia menghalalkan khamar. Yaqfuru bidzalika inda jami'il muslimin, dia kafir dengan perbuatan dia tadi, keyakinan dia tadi, ucapan dia tadi berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, walau qala la ilaha illallah, walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah. Ada orang ucap la ilaha illallah namun dia mengimani Lia Eden adalah nabi, ya, Musaddiq adalah nabi, Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi, ya kafir, dia enggak berguna. Ya, atau dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, diyakini Nabi Muhammad SAW adalah, ya, penutup para nabi, namun dia tidak mengkufuri, ya, Musailamah atau Musaddiq atau Lia Eden atau Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi juga. Ya udahlah, biarin aja lah, dia ngaku nabi, ya urusan dia, yang penting keyakinan saya Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Ya, dia gimana? Batil enggak? Ya itu jangan kita salah-salahin orang lah. Ya, jangan jadi Tuhan untuk orang lain katanya kan. Ya. Jangan menghakimi. Urus saja diri kita sendiri. Nah. Gimana nih orang? Kayak siapa ini? Bani Hanifah yang diserbu, diserang, dibunuh oleh para sahabat. Ya, barakallahu fikum. Walihada aqadal ulama'u fi kulli madhhabin baba hukmil murtad. Oleh karena itu para ulama dalam setiap madhab membuat sebuah bab hukum murtad, qalu babu hukmil murtaddi. Para ulama mengatakan di buku-buku fikih bab hukum murtad, summa fassaruhu, kemudian mereka mentafsirkannya, menjelaskannya. Faqalu, mereka mengatakan al murtaddu huwa alladhi yaghfuru ba'da islamih. Orang murtad ialah yang dia kafir setelah keislamannya. Ya, yakni huwa alladhi ya'ti binaqidin min nawaqidil Islam, yaitu yang melakukan, mengerjakan salah satu pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Fayakfur bidzalika, maka dia kafir dengan hal tersebut. Wa in qala la ilaha illallah, walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, falau kana yaqulu la ilaha illallah, ya, walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah yusalli wa yasum, dia puasa, dia salat, lakin yaqulu az-zina halal, namun dia mengatakan zina halal. Ya, man syaa, bagi siapa yang ingin zina, pala basa. Zina halal bagi yang mau zina, ya, maka enggak apa-apa. Kafara inda jami'i ahli ilmi, maka dia kafir berdasarkan kesepakatan seluruh ulama. Aqala innal khamra halalun. Ya, atau dia mengatakan khamr sah-sah aja. Kafara inda jami'i ahli ilmi, dia kafir berdasarkan kesepakatan para ulama. Aqala inna uquqal walidain halalun, dia mengatakan durhaka pada orang tua boleh-boleh aja, halal. Kafara inda jami'i ahli ilmi, ya, dia kafir berdasarkan kesepakatan para ulama, walau dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya, fal wajibu, maka yang wajib adalah al yaqadah wal intibahu wa tabassuru wal fiqhu fid din. Ya, maka yang wajib adalah yaqadah, dia mesti sadar diri. Ya, tanab intibah, dia mawas diri, hati-hati, tabassur wal fiqhu. Ya, dia mesti memahami ini, belajar dalam agama ini. Fal muslim yartaddu idza ata binaqidin, ya, min nawaqidil Islam, seorang muslim dia bisa murtad kalau dia melakukan salah satu pembatal-pembatal keislaman. Walau ata bil baqiyati, walaupun dia melakukan amalan-amalan Islam yang lainnya. Ya, fa idza kana ya'budul al-badawiyya aw ya'budun nabiyya aw ya'budu zainaba aw ya'budul hasana aw al-husaina aw aliyan aw ghairahum aw ya'budu wa yastaghisu bihim kafara. Nah, seandainya dia beribadah pada nabi badawi, beribadah pada Zainab, Hasan, Husain, Ali, beristighosah pada mereka, maka dia kafir. Walam yanfa'hu qawlu la ilaha illallah, ucapan la ilaha enggak memberi manfaat buat dia. Ya, wa hakadha idza da'a al malaikata wastaghasa bihim aw bil jinni kafara. Demikian pula orang yang berdoa pada malaikat, beristighosah kepada mereka atau kepada jin, maka dia kafir. Walau qala la ilaha illallah, walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah. Wa hakadha idza da'a ala asjara awil ahjara awil asnama kama taf'alu quraisyun ma'al uzza wal lat wa manat, ya maka dia kafir. Ya, demikian pula orang yang berdoa pada pohon, batu, patung sebagaimana yang dilakukan musyrikin Quraisy terhadap Lata, Uzza, Manat, maka dia kafir. Ya, fal wajibu 'alal muslim ayatabassara wa ayakuna 'ala bayyinatin fi dinihi. Ya, maka yang wajib bagi setiap muslim dia mesti ya memahami, dia mesti punya bayyinah. Ya. Punya hujjah, punya landasan, punya bukti dalam agamanya. Punya dalil. Fal musyriku musyrikun wa in qala la ilaha illallah. Maka seorang yang musyrik ya dia tetap musyrik walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah. Wal kafiru kafirun wa in qala la ilaha illallah. Ya, seorang kafir ya tetap kafir walaupun dia mengucap la ilaha illallah hatta yu'mina bi makna, sampai dia mengimani makna la ilaha illallah. Ya, an-nafy wal isbat. Memberikan ibadah hanya pada Allah, tidak memberikan ibadah pada selain Allah. Ya. Hatta yu'adiya haqqaha, sampai dia menunaikan hak la ilaha illallah. Kama qal umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qalu la ilaha illallah asamu minni dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha. Ya, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah, apabila mereka telah mengucapkannya terlindunglah dari diriku harta mereka, darah mereka kecuali dengan haknya. Ya. Wa hakadha idza da'a al-mala'ikata wasta'ana bihim awil bil jin kafara walau qala la ilaha illallah. Demikian pula orang berdoa pada malaikat, minta tolong pada mereka atau kepada jin, maka dia kafir walaupun dia mengucap la ilaha illallah. Wa fi hadis Ibnu Umar, dalam hadis Ibnu Umar, illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah, kecuali dengan hak Islam hisab mereka kelak di sisi Allah. Falabuda min haqqil Islam wa haqqil la ilaha illallah, maka mesti ada hak Islam, hak la ilaha illallah yang mesti dia jaga. Ya, wa huwa iltizamun bidinillah, yaitu ya komitmen dengan agama Allah. Wal hadaru mimma yusabbibu asyirka, dan dia mesti waspada, hati-hati dari hal-hal yang menyebabkan kesyirikan. Law yusabbibu takdzibullahi wa rasulih, ya, dan dia mesti waspada dari hal-hal yang dapat menyebabkan dia mendustakan Allah dan Rasulnya. Wala annal insana yaf'alu kulla ibadatin, walaupun seseorang melaksanakan semua ibadah. Wa ya'taqidu kulla ma aujaballahu, dan dia meyakini semua apa yang Allah wajibkan dia yakini itu wajib. Lakinnahu yaqulu masalan, namun dia mengatakan misal, ma hunaka ba'sun wala nusyurun wala jannatun wala narun, enggak ada tuh hari kebangkitan dikumpulkan, enggak ada tuh surga neraka. Kafara indal jami'i, maka dia kafir berdasarkan kesepakatan seluruh para ulama. Ya. Walau annahu yusalli wa yasum, walau kana min a'badin nas, walaupun dia puasa, salat, walaupun dia orang yang paling taat tekun beribadah. Wa hakadha walau kana yu'minu bi kulli syai'in walakin yaqul az-zina halal aw al-khamru halal aw as-salama hiya biwajibatin aw shaum ramadan ma huwa biwajibin aw al-hajj ma huwa biwajibin mal istita'ati kafara indal jami'. Demikian pula orang yang mengimani semua rukun Islam, ya, rukun iman, namun dia mengatakan zina halal aja, khamr halal, salat enggak wajib, puasa Ramadan enggak wajib, haji bagi yang mampu enggak wajib, maka dia kafir berdasarkan kesepakatan para ulama. Fal wajibu at-tanabbah. Ya. Fal wajibu at-tanabbuhu li hadhihi al-umuri. Maka yang wajib dia mesti waspada dari perkara ini semua, wa yakuna ya talibul ilmi ala basiratin, dan seorang talibul ilmi itu dia mesti di atas basirah. Ya, wa alla yaghtarra biqauli haula'i al-murtaddin, dan jangan sampai dia terpedaya dengan ucapan orang-orang murtad tadi. Wa huwa al-jahalatu ad-dhalil, itu orang-orang yang bodoh lagi sesat. Alladzina ya'buduna al-qubura wa yastaghisuna bil amwat, yang beribadah pada kuburan, beristighosah kepada orang-orang yang telah mati. Wa yaqulun nahnu muslimun, ya, dan mereka tetap mengatakan kami muslim. Jangan tertipu. Ya. Kalau kita kafirkan mereka, mereka pakai dalil kami udah mengucap la ilallah, bawain kisah ini semua. Nasallahu alafiyah, razaqallahu al-jami'a at-taufiqa wal hidayah. Ya. Kita memohon pada Allah al-afiyah dan semoga Allah mengkaruniakan semuanya taufik dan hidayah. Baik. Berikutnya, butlanu syubhatil kuburiyin bi annal istighatsata bi ghairillah laisat syirkan. Ya. Batilnya syubhat kaum kuburiyin. Ya. Para penyembah kuburan yang mereka mengatakan istighosah ya kepada selain Allah itu tidak syirik. Ya. Nanti lucu dalilnya itu. Ya. Dalil-dalilnya nanti kita ini kita baca. Qala Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab walahum syubhatun ukhra, mereka punya syubhat yang lain. Wa hiya ma dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, annanasa yaumil qiyamati yastaghitsuna Nabi Adam. Ini syubhat mereka. Tuh manusia nanti di hari kiamat mereka istighosah pada Nabi Adam. Summa bi Nuh, kemudian pada Nuh, summa bi Ibrahim, kemudian pada Ibrahim, summa bi Musa, kemudian pada Musa, summa bi Isa, semua pada Isa. Faquluhum ya'tadirun, semuanya minta uzur enggak bisa. Hatta yantahu ila Rasulillah, sampai mereka berakhir berhenti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu hada, ya kan Rasulullah nanti yang ngasih syafaatul uzma. Ini kata musyrikin ini nih, hada ya dulu ala annal istighosata bi ghairillah laisat syirkan. Tuh. Ini menunjukkan berarti istighosah pada selain Allah bukan syirik. Ini kalau kita belum baca nih, belum baca nih. Tutup dulu bukunya. Apa jawaban antum? Hah? Itu kan syubhat. Jawaban apa Mujahid apa? Pada orang itu dibolehin. Hah? Dibolehin kalau pada orang itu. Naam, sahih. Ahsanta Mujahid. Barakallahu fiik. Di akhirat hidup semua kan? Pertama itu hidup. Terus mereka kan para syufa'a, para pemberi syafaat. Rasulullah SAW pemberi syafaat. Kata, maka kata Rasul, na'am ana laha. Ya, maka Rasul bersujud. Dan mereka mampu enggak memberikan syafaat? Mampu enggak dengan syarat izin dari Allah dan keridhaan Allah terhadap orang yang akan diberikan syafaat. Ya. Mampu enggak Rasulullah SAW? Ya, mampu enggak memintakan syafaat kepada Allah? Memberikan syafaat dengan terlebih dahulu dapat izin dari Allah. Mampu enggak? Mampu. Maka berarti ini istighosah ya boleh. Ya. Tapi berarti dari sini aja udah bisa dipahami ya. Ya. Syubhat mereka. Syubhat mereka yang ini enggak seberapa dibandingkan syubhat yang awal-awal. Yang tiga syubhat besar mereka. Taib, barakallahu fikum. Wal jawabu. Ya. Maka jawabannya adalah subhana man taba'a ala qulubi a'da'ih. Maha suci Allah yang telah mengunci, menutup hati musuh-musuhnya itu musyrikun. Ya. Bodoh kali mereka itu sampai mereka berdalih pakai kisah ini. Tertutup hati mereka. Ya. Fa innal istighatsata bil makhluq fi ma yaqdiru alaihi la numkiruha. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Istighatsah kepada makhluk dalam hal yang makhluk mampu memenuhinya itu kita enggak ingkari. Kama qala ta'ala fi qissati Musa, sebagaimana Allah berfirman tentang kisah Nabi Musa, fastaghasahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi. Maka seorang pemuda dari Bani Israel, dari syiahnya Musa, kelompoknya Musa, beristighosah. Istighosah itu tolamul gaus. Ya. Minta tolong dikala genting. Ya. Minta tolong dikala genting karena dia sedang berduel dengan pemuda dari Kipti, kaumnya Firaun. Dia minta tolong pada Musa, tolongin saya, bantuin saya Musa. Ketika melawan musuhnya, Musa sanggup gak? Sanggup. Musa mampu mengangkat bebatuan yang hanya bisa diangkat oleh puluhan orang. Musa bisa angkat sendiri. Apalagi cuma melawan satu orang pemuda. Dipukul oleh Nabi Musa. Dengan izin Allah, mati. Ya, maka Musa pun khawatir nanti Firaun balas dendam. Ya. Baik, dan Musa lari. Kemudian, ya. Tabarakallahu fikum. Mana lagi tadi? Kama yastagis wal insanu bi ashabihi fil harb, sebagaimana seseorang minta tolong istighosah kepada temannya ya, pada peperangan awgairi atau yang lainnya, fi asya'a dalam berbagai hal, yaqdiru 'alaiha al-makhluqu, yang makhluk memang mampu di situ. Ya. Kita enggak ingkar ini. Nahnu angkarna istighosatal ibadati allati yaf'alunaha 'inda quburil awliya. Ya, kita mengingkari istighosah ya, permintaan tolong ibadah yang mereka lakukan di kuburan para wali. Mereka datang ke kuburan wali, wahai wali, agisna agisna, tolong kami selamatkan kami. Mampu enggak menyelamatkan diri? Ya, si wali tadi menyelamatkan dia dalam urusan dunia dia maupun akhirat dia. Tolong wali, saya lagi kejepit urusan saya. Mampu enggak? Enggak, ini lah titik temunya, ini syirik. Kalau tadi para nabi mampu, mampu. Nabi Adam mampu, cuma Nabi Adam kan ini i'tadara, minta uzur. Oh, saya dulu punya urusan sama Allah. Waktu dulu di surga saya, di surga bukan di dunia. Nabi Ibrahim juga, Nabi Nuh juga, ya, Nabi Isa, bahkan Nabi Isa enggak nyebutin uzurnya. Oh, Nabi Isa, aduh ngeri-ngeri hari ini. Ah. Barakallahu fik. Mana lagi tadi? Aw fi ghaibatihim fil asya allati la yaqdiru 'alaiha illallah. Nah, yang kita ingkari karena mereka ghaibah. Enggak hadir. Ya. Dalam berbagai hal yang mereka enggak mampu di situ untuk memenuhi permintaan pertolongan kecuali hanya Allah yang mampu ya mengabulkannya. Idza sabata dzalik. Nah, apabila sudah jelas hal ini, fastighasatuhum bil anbiya'i yaumal qiyamati, maka istighosahnya mereka semua makhluk kepada para nabi pada hari kiamat, yuriduna minhum ayyadu Allah ayyadu wa atau ayyadu ayyadu Allah ya mansub bi hadfin nun, agar mereka para nabi ini berdoa pada Allah ayyuhasiban nas, agar Allah segera menghisab manusia. Karena manusia berdiri dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, tidak dikhitan, di bawah terik matahari yang dekatkan sekian mil, ribuan tahun, kapan sampai kapan selesainya ini? Mereka datang pada para nabi semua supaya berdoa kepada Allah. Udah enggak tahan, segera dihisab. Hatta yastariha ahlul jannah min karbil mauqif. Ya. Supaya nanti ahlul jannah bisa istirahat ya, bisa terbebas dari kengerian penderitaan di mauqif, di padang mahsyar tadi. Wa hadza jaizun, ini boleh, bukan cuma di akhirat, di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Wa dzalika ayatiya inda rajulin saleh, itu ketika seseorang datang ke orang saleh. Hatta yujalisuka, hatta yujalisaka, ya, sehingga orang soleh tersebut duduk dengan anda, wa yasma'a kalamaka, dengerin ucapan anda, wa taqulu lahu, anda katakan padanya, udhullah li, coba doakanlah untuk saya, doakan kebaikan, ya, boleh enggak? Boleh, ini tawasul yang boleh, itu seperti itu, tawasul yang boleh, tawasul yang masyru'. Jadi yang tadi kisah ya, dimintainya syafaat kepada ulul azmi atau kepada Nabi Adam ya, itu bukan bab istighosah, itu tawasul yang mubah. Tawasul yang mubah meminta apa, bertawasul dengan nama Allah, dengan asmaul husna, wallahil asmaul husna fad'u biha, dengan orang soleh yang masih hidup ya, hai fulan doakan saya, atau dengan amal soleh yang pernah kita kerjakan, kita sebutkan amal soleh kita ya kepada Allah. Taib, mana lagi tadi? Kama anna ashabu Rasulillah, sebagaimana dahulu para sahabat Rasulillah SAW yas'alunahu dzalika fi hayati, pernah meminta kepada Nabi di masa Nabi SAW masih hidup. Semisal Ukasyah, setelah diberitakan oleh Rasulullah SAW tentang 70 ribu orang yadkhulunal jannata bighairi hisabin, yang masuk surga tanpa hisab. Humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Kata ukasya ya Rasulullah, udhullah ayyaja'lani minhum. Wahai Rasulullah, doakanlah saya kepada Allah supaya Allah jadikan saya di antara 70 ribu orang tadi yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya, didoakan oleh Nabi, Nabi kasih tazkiyah minhum ya. Ya, ada orang lain lagi minta, wahai Rasulullah, doakan saya juga dong. Kata Nabi apa? Sabaqa kabiha ukasya. Oh, kamu udah keduluan mau ukasya. Boleh enggak kayak gitu? Ya, lagi kemarau datang orang Baduy. Lagi khutbah Rasul lagi. Wahai Rasulullah, kemarau ini doakanlah pada Allah. Rasul doa. Hujan turun. Hujannya enggak berhenti-berhenti. Datang lagi, wahai Rasul, ini hujan udah sepekan enggak berhenti-berhenti. Banjir. Rasul doa lagi. Boleh enggak? Boleh. Ya. Taib. Ada orang soleh antum bawa anak antum. Pak Ustaz, doain anak saya. Gitu. Datang mujahid, Pak Ustaz mujahid, doain anak saya. Ya. Ya. Barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Ya. Terus mana lagi? Wa amma ba'da mautihi, ya. Adapun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ya. Fahasha, maka enggak sama sekali. Wa kalla, tidak sama sekali. Annahum sa'aluhu dzalika inda qabri. Para sahabat datang, mereka datang ke kuburan Nabi. Enggak ada. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, Umar datang ke Abbas. Minta ke Abbas supaya Abbas berdoa karena kemarau berkepanjang sekali, hujan enggak turun-turun. Bal angkara salafu ala man qasada doa Allahi inda qabrihi. Bahkan para salaf mengingkari orang yang menyengaja berdoa kepada Allah tapi berdoanya di kuburan Nabi. Sebagaimana diingkari oleh Ahlul Bait, ya. Fa kaifa bidu'aihi, ya. Ya. Nafsahu sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana sama orang yang mintanya itu mintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdoa ke apa namanya? Ke di kuburan Nabi, berdoanya pada Allah aja diingkari oleh para salaf. Apalagi orang yang datang ke kuburan Nabi mintanya sama Nabi. Hah? Ini lebih diingkari lagi. Paham enggak sini? Taib at-ta'liq. Nah. Ya. Saya bin Bas menjelaskan. Ya. Saya ada waktu ya. Ini bisa selesai nih. Dikit lagi nih, Masya Allah. Nah. Ya. Ngopi dulu. Kopi mulu, air putihnya enggak ada apa nih. Ya. Saya kalau ngelihat ke situ ada Pak apa lightingnya sakit mata saya. Enggak apa-apa. Taib. At-ta'liq, al-musyrikuna lahum syubahun katsiratun. Kaum musyrikin ini memiliki banyak syubhat. Yusabbihuna biha 'alan nas, yang mereka sebarkan syubhat tersebut kepada orang manusia. Ya. Likillati ilmihim wa ghalabatil jahli alaihim, karena sedikitnya ilmu yang ada pada mereka dan dominannya kebodohan yang ada pada mereka. Wa tiyadihim lil batil, dan karena kebiasaan mereka yang berada di atas kebatilan. Fa innal insana idza tadal batilu sa'uba alaihi at-talakhusu minhu, karena seseorang kalau dia sudah biasa dalam kebatilan maka sulit bagi dia melepaskan diri dari kebatilan. Udah biasa dia nyembah kubur, udah biasa dia minta-minta ke wali. Dikasih tahu, dikasih hujah, ya. susah dia melepaskan diri ya dari kesyirikan tadi. Akhirnya malah cari-cari dalih begitu. Wasara yatatallabu asyubaha, akhirnya dia cari-cari syubhat. Allati tubarriru amalahu, yang dapat melegalkan amal dia, membenarkan amal dia. Wa yata'alluq wa yata'alluq wa yata'allaqu bi khaitil ankabut, akhirnya dia ya dianggap itu dalil, padahal dalih. Dia akhirnya berdalih, dia bergantung ya dengan benang laba-laba. Ya, laba-laba. Dia pikir itu hujah kuat. Padahal itu lemah sekali, kalbaitil ankabut. Bal adaf. Seperti sarang laba-laba, bahkan lebih lemah lagi. Anak kecil aja bisa ngancurin. Dia pikir itu keren kali dia berhadalil. Ya, dia pikir ini bukankah? Berarti jadi boleh beristighosa dengan selain Allah. Ya. Gitu. Dia pikir keren banget dia. Bukan kisah nih dalilnya. Dulu Nabi Adam didatangi manusia beristighosa. Rasulullah SAW. Berarti kalau itu syirik, semua manusia syirik dong. Dia pikir keren itu. Hah? Padahal semakin membodohi diri dia sendiri. Makanya kata siapa? Tadi ya, apa? Tadi kata si Subhana ya. Ya. Subhana ala man taba'a ala qulubi adai. Maha suci Allah yang telah mengunci kalbu musuh-musuhnya. Dengan dia pakai dalih itu, cari-cari dalih, itu menunjukkan kalbu dia semakin terkunci. Kalau dia musyrik, dia syirik aja, terus hati dia mau menerima nasihat, bisa dia dapat hidayah. Oh gitu ya? Oh enggak boleh, saya enggak tahu. Boleh apa tinggalin? Itu kesyirikan. Astagfirullah, gimana saya? Tobat. Gimana tobatnya? Ini kata para ulama Syafi'iyah, dijelaskan oleh Al-Khatib Asy-Syirbini misalnya, di Mughnin Muhtaj, orang yang terjatuh ke dalam pembatal keislaman, tobatnya syahadat lagi. Syahadatnya gimana? Syahadatnya dia menetapkan apa yang diyakini dulu salah. Syahadat lagi. Makanya Allah firmankan, fa in tabu aqamu sholata wa atau zakata fa ikhwanukum fiddin. Jika mereka musyrikin, tobat dari kesyirikan mereka. Mau sholat, mau menunaikan zakat, maka mereka saudara kalian lagi dalam seagama. Mana lagi tadi? Fayaqulun, maka mereka mengatakan, "Lais tungkiru alaina da'watal amwat." Ini bahasa modern ini ya. Kenapa kalian mengingkari kami berdoa kepada da'watal amwati, kepada orang yang telah mati? Wal istighosah bil amwat. Dan kenapa kalian mengingkari kami, kami beristighosah kepada orang yang telah mati? Wanasu yaumal qiyamati yastaghitsuna bi Adam wa bi Nuh wa bi Ibrahim wa bi Musa wa Isa hatta yashfa'u lahum indallah. Orang-orang juga manusia di hari kiamat kan beristighosah tuh pada Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, sehingga akhirnya nanti mereka memberikan syafaat kepada di sisi Allah kepada mereka tadi yang minta. Wa hadha yadullu ala jawazil istighosati bil makhluqin, kata dia. Ya ini menunjukkan berarti boleh dong beristighosah pada makhluk. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'anna Rasulullah akhbara 'anil nas yaumil qiyamati annahum yastaghisuna bi Adam wa bi Nuhin wa bi Ibrahim wa Musa wa hatta yasma'u lahum. Karena Rasul sendiri yang kabarkan dalam kisah Syafaatul Uzma. Ya. Bahwa pada hari kiamat ya, manusia itu beristighosah pada Adam dan seterusnya dari nabi-nabi yang akhirnya nanti para nabi-nabi tersebut memberikan syafaat kepada mereka. Syubhatnya itu. Barakallahu fikum. Ya, dia sudah menamakan itu sebagai istighosah. Ya, padahal itu bukan. Kalaupun itu istighosah, istighosah yang boleh, jaizah. Kalaupun itu istighosah. Fa yaqulul mu'allif, maka mu'allif mengatakan subhana man taba'a ala qulubi adai. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, Maha suci Allah yang telah mengunci, menutup kolbu-kolbu musuh-musuhnya. Ya. Al-istighosatu bil hayyi ghairul istighosati bil mayyit. Wal istighosatu bil hadir ghairul istighosati bil ghaib. Ya. Istighosah minta tolong kepada orang yang masih hidup itu tidak sama seperti istighosah kepada orang yang telah mati. Istighosah kepada orang yang hadir ada itu beda pada istighosah orang yang enggak ada. Istighosah pada konten permintaan yang disanggupi oleh orang yang kita minta itu beda dengan beristighosah pada hal-hal yang tidak akan mampu dipenuhi oleh orang yang kita minta. Paham gak sini? Ya, saya istighosah pada si fulan. Si fulan, tolong saya sedang posisi kejepit. Kenapa kejepitnya kamu? Ya, ini kejepit pintu, tolong bukain, bukain dari situ. Bisa nggak dia? Bisa. Boleh. Nah, dia ada hadir masih hidup, namun konteks permintaannya dia nggak akan mampu. Saya minta tolong ke kamu, apa? Lapangkan rezeki saya, sembuhkanlah saya, tahan hujan dari saya, mau jatan nih Grand Prix, MotoGP. Bentar-bentar, ambil cabai dulu mah, bawang, sate. Bisa nggak kayak gini? Nggak mampu dia, makanya ini syirik akbar. Orang datang ke kuburan wali-wali, tolong saya, selamatkan saya di akhirat. Kufur akbar. Itu yang dimaksud. Paham sini ya? Tayyib. Mana lagi tadi? Hah? Wa farqun bainal jami'. Ya, ada perbedaan antara itu semua. An-nasu yawmal qiyamati wal mu'minuna yastaghitsuna bi Adama wa bi Nuhin wa bi Ibrahim wa fi umurin yastati'unaha. Ya, hiya syafa'atu lahum. Ya. Manusia nanti di hari kiamat dan kaum mukminun, mereka beristighosah pada Adam, Nabi Nuh, Ibrahim pada hal-hal yang mereka mampu. Yang para nabi tadi mampu, yaitu syafaat yang diberikan kepada mereka manusia dan kaum mukminun. Ya. Liyuriyahumullahu min karbil mauqifi, agar Allah mengistirahatkan mereka dari penderitaan di mauqif di mahsyar tadi yang lama sekali enggak dihisap-hisap. Wa hada jaizun fid dunya wal akhirah. Yang kayak gini boleh dunia akhirat. Taqulu li insanin, Anda katakan misalnya pada seseorang, isfa'li inda fulanin kada. Coba dong berikan syafaat kepada saya untuk si fulan begini begitu supaya saya dapat rekomendasi bisa kerja di tempat kamu, kasih syafaat buat saya. Kamu kan di situ bagian HRD. Atau kamu kan pegawai yang dekat sama HRD, kasih syafaat dong buat saya. Si fulan bisa, Pak HRD, ini teman saya dia jempolan. Kalau kerja mantep dah. Udah terima dah. Bener nih. Panggil dia, ayo kamu terima ya. Nah, wah ini berkat syafaat sih fulan, boleh gak? Boleh. Ya gak? Tayyib barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Hah? Alladzi yaqdiru, yang dia mampu. Misalkan salifni kada, ayo bantu dong aku, pinjami aku gini. Akhridni, pinjami utang aku kada. Hadalah bahasa, ini enggak apa-apa. Wa kama yaqau fil harb, sebagaimana terjadi dalam peperangan, yasta'inu al insan bi ashabil harb. Seseorang minta tolong kepada temannya yang ada di peperangan, ya ta'awanu. Mereka saling tolong-menolong. Kayak gini boleh terpuji. Ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Taib. Mana lagi tadi? Tulisannya kecil-kecil, masya Allah. Ya. Mana lagi tadi sekarang? Nah, taib. Wa yaqulun indakal jihah fulaniyah. Kamu kan ada di pihak si fulan. Ihfidha. Jagalah ini. Indaka al-jihatu al-fulaniyatu. Kamu kan ada di sisi fulan itu. Ya, coba dong. Wal akharun yuqatiluna fil jihah al-ukhra. Yang lain mereka memerangi arah yang lain. Yata'awanuna wa yatawasawna biharbil a'da. Ini lagi di peperangan. Kamu kan ada di sisi, jagain ini ya. Kamu kan ada di sisi itu, jagain ini ya. Yang lain di sisi sono, perangi itu ya. Minta tolong dia, boleh enggak? Boleh. TNI AL, oh TNI Angkatan Udara, tolong kami, serbu musuh dari atas, gitu misalkan. Boleh enggak? Boleh kalau jihadnya syar'i, ya, bukan lagi ganyang Malaysia. Nah, jihad syar'i itu apa? Ya, perang karena Allah. untuk meninggikan kalimat Allah, dakwah, atau menangkal serangan orang-orang kafir kayak pahlawan-pahlawan kita. Nah, itu perangnya karena Allah, Imam Bonjol, Diponegoro, Bung Tomo. Baik, mana lagi tadi? Mereka saling menasihati dalam memerangi musuh. Wa fi hadzal makna kisatu Musa ma'al Qibti. Nah, yang semakna dengan ini kisah Nabi Musa ya terkait Qibti, seorang pemuda Qibti yang dia pukul. Fastaghasahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min 'aduwwihi. Maka ada seorang pemuda dari Bani Israel yang minta beristighosah, minta tolong kepada Nabi Musa, ya min syi'atihi, dari kelompoknya dari Bani Israel, menghadapi musuhnya itu dari Qibti. Istaghasa bi Musa, pemuda dari ya Al-Israili, seorang pemuda Bani Israel minta tolong kepada Nabi Musa, beristighosah. Istaghasahu 'alal Qibti. Akhirnya Nabi Musa dia minta tolong tadi, si Israili ini minta tolong menghadapi pemuda dari Qibti. Fa'agasahu Musa, maka Musa pun memberikan pertolongan pada si Israili tadi. Ya. Fa'akazahu Musa wa qada 'alaihi. Di anna Musa hadirun yastati. Ya. Musa itu ya akhirnya kan memenuhi permintaan pertolongan si Israili tadi. Karena Musa hadir, ada di situ, yastati, dia masih hidup dan dia sanggup. Fa idza qulta li Zaidin aw Amrin. Ini Zaid Amr ini ya, sipulan ini kan. Misalkan Anda katakan pada si Zaid dan Amr, ya Zaid, ya. Agisni. Ya. Ya Zaid, ya. Ya Zaidu. Nah, mufrad alam ya. Baik. Wa Zaid, berikan pertolongan pada saya min khadamika. Lewat pembantu Anda, umin waladika, atau lewat anak Anda, ikfini min syarih. Ya, coba cukupkanlah saya, berikanlah perlindungan saya dari keburukan dia. Aumin hadza sabu'i, atau dari si hewan buas ini. Ya, coba tolong saya. Antum minta tolong sama Zaid, kenapa? Di anna mahu bundukun. Ya, ini sebenarnya bukan bundukun, bundukon. Isim anna mu'akhor. Karena dia punya bedil. Yarmihi biha, yang bisa dia tembakkan ke hewan buas tadi. Au yadribuhu bisyai, atau yang dia bisa pukulkan ke hewan buas tadi dengan sesuatu hal. Ma fihi syai'un, yang kayak gini enggak apa-apa. Ya, hadirun qadirun. Dia hadir, dia mampu. Ya. Paham enggak sini? Misalkan antum lagi dikejar anjing galak. Ya, ada muslim tolong muslim. Serang balik. Iya, muslim serang muslim, serang balik. Ya. Muslim, oh ada juga takut, ya udah. Tapi permintaan tadi boleh nggak? Boleh. Dia pikir muslim berani, ternyata nggak berani. Misalkan, ya mana tadi? Abil mukatabah, atau dengan surat menyurat, dia minta tolong surat, tolong saya. Insanun ghaibun yukatibuhu. Seseorang yang enggak hadir minta dia menulis surat kepadanya, kepada orang yang ingin dimintai tolong. Yaktubulahu yuktabulahu kitabun, ditulis surat untuknya. Yaqul ya arsil likada, coba utus dong kepada saya begini begitu. Aqridni, pinjemin saya dong hutang kada segini. Ya ini kada bil mukataba, yaitu dengan surat menyurat. Boleh. Aw bit telepon, atau dengan telepon. Ma fihi syai'un. At-tilfun itu enggak apa-apa. Ya. Al-munkaru, yang diingkari adalah kaunuhu ya'ti ila mayyitin, yaitu kalau dia datang ke mayit, ya. Au sanamin, au syajarin, au hajarin, ke patung, ke batu, ke pohon, ke batu. Yastagi subihi, yang dia beristighosah padanya. Mampu enggak ini semua? Enggak mampu. Hadza syirkul ladzi fa'alahu al-musyrikun. Inilah kesyirikan yang dilakukan oleh musyrikun Quraisy. Walistighosah bil ghaibi, beristighosah kepada malaikat, kepada orang yang gaib, yang enggak kelihatan, kal malaikati, kepada malaikat, au bil jinni, atau pada jin. Hadza huwa syirkul ladzi ankarahu ar-rusul. Inilah kesyirikan yang diingkari oleh para seluruh rasul. Wa ankarathu al-anbiya'u, yang diingkari oleh para nabi. Wa angkarahu ad-du'atu ilal khair, diingkari oleh para da'i yang mengajak kepada kebaikan. Ya. Wa mastighasatu bihayyin hadirin qadirin aw bi ghaibin bil mukatabati, adapun beristighosah kepada orang yang masih hidup, hadir, dia mampu, atau kepada orang yang enggak ada namun pakai surat menyurat, aw bi wasiyati insanin, atau dengan wasiat seseorang, kasih todong ke dia, yattasilu bihi, yang bisa menghubungkan dengan orang yang akan dimintai tolong, yaqulu lahu qul lahu, dia katakan kepada perantaranya, coba kasih tahu dong ke dia, kada-kada, kada wa kada, coba kasih tahu dong dia begini begitu. Aw bil hatif, atau dengan telepon, handphone. Ya. Kama yahsulu bil hawatifi al-an, sebagaimana yang ada di dengan telepon-telepon zaman sekarang, al ma'ruf bi tilfun. Yang dikenal sekarang dengan nama tilfun. Hah? Ini zaman saya bebas sudah ada teleponnya. Ya. Sudah ada zaman perang Belanda aja sudah ada. Enggak? Dulu naga bonar tuh pakai telepon kan. Ya. Enggak. Ya. Mana lagi tadi? Ya. Hadza huwa, hadza ma huwa biqaibin. Yang kayak begini walaupun enggak ada tapi bisa pakai telepon, pakai surat, pakai WA, itu dianggap bukanlah sesuatu yang gaib. Hadza hadirun, ini hadir, yukallimuhu bitilfun. Dia bisa cara bicara dengannya dengan telepon. Misluma yukallimuhu alhadir. Ya, seperti dia berbicara kepada orang yang hadir. Aw yaktubu lahu kitabatan, atau dia bisa juga nulis surat untuknya. Akhridni kada, pinjemin saya dong ini itu. Istari, istari li kada, beliin saya ini itu dong. Ya, ma fi ba'sin, itu enggak apa-apa. Farqun baina hadza wa hadza. Jelas ya perbedaan antara ini dan itu, antara yang istighosah yang boleh dengan yang haram. Amma kaunuhu ya'ti al-mayyita, adapun kalau dia datang kepada mayit, yaqul unsurni, dia katakan, "Wahai mayit, tolong aku. Ana fi hasbika, saya dalam perlindunganmu, ana fi jawarika." Hadza syirkul musyrikin. Ya. Ana fi jiwarika. Aku dalam apa? Aku minta tolong padamu. Ya, ini syirik, kesyirikan kaum musyrikin. Aw yasjudu lahu aw yadbahu lahu. Ya, atau dia sujud padanya, menyembelih untuknya, aw yastaghisu bihi. Ya. Bil ghaibi kal malaikati wal jin, beristighosah kepadanya atau kepada yang gaib, semisal malaikat dan jin. Ya jinnu, dia katakan. Ya jinnu, ini jinnunya berarti jin ini munada, munada nakirah maksudah. Jin tertentu ya. Dia minta pada jin. If'alu kada ya, wahai jin, tolong saya, lakukanlah ini. Ya jib, ya jib, ya Jibrailu, agisni ya Israfilu, ha, tolong saya Israfil. Bahkan di Subuhul Salam Syekh bin Baz mengatakan, orang yang minta, wahai malaikat, bangun saya nanti ya, saya mau tahajud, itu syirik. Syirik akbar. Gaya-gayaan malaikat. So tahu dia. Malaikat gaib apa hadir? Gaib. Enggak boleh, berarti istighosah kepada yang gaib. Ya. Apalagi dia minta hujan atau diturun, ditahan hujan kepada semesta. Apa itu semesta? Wahai semesta, apa itu semesta? Ya. Duhai Dewi Fortuna, akhwat mana tuh Dewi Fortuna? Mohon keberuntungan pada kami. Apa itu? Ya, la ilaha illallah. Itu syirik semua. Ya, mana lagi tadi? Ya. Wahum ghaibuna anhu, padahal semua tadi jin malaikat enggak hadir dari dia. La yusyahiduhum wa la yasma'una kalamah, enggak menyaksikan dia mereka, enggak mendengar ucapannya. Wa hadha huwa alladhi fa'alahu al-musyrikuna, hadha huwa asyirku al-akbaru. Inilah yang dilakukan oleh kalangan musyrikin Quraisy, ini syirik akbar. Wa kada ma'asyajari wa ma'asanami, dibikin pula kalau dia minta itu beristighosah kepada pohon, pada batu, ya, kepada patung. Akbahu, ini lebih tercela lagi, lebih tercela lagi. Ya, Au manujum, atau dia minta pada bintang-bintang, akbahu akbahu. Ini lebih tercela lagi, lebih buruk lagi. Nas'allaha al-afiyata waffaqallahul jami'ah. Kita mohon pada Allah keselamatan, semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Wah, tanggung ini ya. Bisa khatam ini, cuman 5 halaman lagi ya. Wadilah, Rabu depan selepas terawih, insyaallah kita khataman. Siapa imam terawih Rabu depan? Antum jadi imam besar udah. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.